malaikat adi nampak ken beli sing mekampe nanging ngai nang di melayang dingahan ane janis yukor bali sama suban ras nain beli subanyayang in beli cor nerima kekurangan beli astong kare ira gelanggam astong kare ira gebahagia beli majanji dini lan mesimpo. Saat raga nyalanin hidup tetap adi dadi bintang menyunare rikala datang arah tujuan langkah beli tetap jadi di sisi beli sekali malaikat adi nampakin beli sing mekampir nanging ngai nang beli melayang dingahang ane jani syukur beli suksama suben ras nain beli subanyayangin beli jor nerima kekurangan beli astong kare ira gelanggam astong kare ira gebahagia beli majanji dini lan mesimpo suksama ras nain beli subanyayangin beli tur nerima kekurangan beli astong kare ira gelanggang astong kare ira gebahagia beli majanji dini lan mesimpo.